gegur dirinya hanya senyuman. Ya ya ya, dia tersenyum. Ya ya ya, jadi penasaran. Rambut panjang terurai, wajahnya pula terlihat cantik menawan hati. Oh, lentik mata mengguncang hatiku, ingin memiliki. Ya, ya, ya, belum kenalan. Oh, ya, ya, ya, sudah jatuh cinta. Wajah menawan hati. Oh, lentik mata mengguncang hatiku, ingin memiliki. Ya, ya, ya, dia tersenyum. Ya, ya, ya, jadi penasaran. Wajah Yeah.